Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis 18 Dzulqa'dah 1436 Hijriah, kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin setiap malam Kamis membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami menyadarinya, dan kami memohon ampunan darimu dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab yang ke-18 yang sudah kita mulai untuk pembacaannya. Penulis mengatakan, babun qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab ke-18 dalam tanda kurung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bab aslinya di dalam kitab aslinya adalah bab menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Qasas ayat 56 ini. Dan maksud dari bab yaitu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan segala keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk, maka orang-orang yang di bawah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memberikan kebaikan, tidak dapat menahan mudarat, tidak dapat menghilangkan kesulitan, tidak dapat memberikan solusi jalan keluar. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu kedudukannya di sisi Allah, dan beliau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang beliau kehendaki, karena petunjuk, kebaikan, keburukan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bab ini adalah bantahan untuk orang-orang yang masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa menahan bahaya, dan bisa memberikan kebaikan. Maka ini dibantah Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Waladi Adam, orang yang paling dekat dengan Allah, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya seluruh anak manusia, tidak bisa memberikan apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala salah satu-satunya yang memberikan petunjuk, satu-satunya yang seluruh perkara ada padanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, wa an innal amra kullahu lillah, sesungguhnya seluruh perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mampu satu-satunya menyiksa siapa yang dikehendakinya dan merahmati siapa yang dikehendakinya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya dan Allah memberikan rahmat siapa yang dikehendakinya. Semuanya terserah Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur. Jadi bab ini bantahan kepada orang-orang yang masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada orang-orang yang soleh yang sudah mati, kuburan-kuburannya senantiasa diziarahi untuk bertabaruk, bukan berziarah yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, kemudian perlu diperhatikan bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Dan ini yang belum saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bab yang ke-18 ini adalah lanjutan dari bab yang ke-17. Apa maksudnya lanjutan? Bahwa di bab yang ke-17 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan dengan ridha dari Allah. Maka di bab itu di akhirat tidak bisa memberikan syafaat, meminta agar Allah mengampuni si fulan, tidak bisa kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan ridha Allah. Itu di akhirat. Nah, bab yang ke-18 juga dalam perkara petunjuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, tetapi Allah satu-satunya yang memberikan petunjuk. Artinya di dunia Allah Subhanahu wa taala mutlak yang berkuasa. Kemudian di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala mutlak yang berkuasa. Jadi kalau Bapak ingin mencatat beberapa faedah, bahwa bab ke-18 ini adalah berkesesuaian dengan bab sebelumnya, yaitu jika bab ke-17 berkaitan dengan pemberian syafaat, maka bab yang ke-18 berkaitan dengan pemberian hidayah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat yang disebutkan oleh penulis, dan ayat ini yang penulis jadikan sebagai bab, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa hal, yaitu yang sudah kita jelaskan, ini sedikit mengulang-ulang agar bisa memaknai apa yang dijelaskan selanjutnya. Yang sudah kita jelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk, dan petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk kepada kepada pengamalan dari ilmu. Tidak bisa, ya, tidak bisa memberikan petunjuk kepada pengamalan dari ilmu yang disebut dengan petunjuk taufiq. Kita sudah sebutkan bahwa petunjuk itu ada dua, hidayah ada dua. Yang pertama yaitu hidayah dilalah wal irsyad, hidayah ilmu, hidayah penyuluhan, hidayah pemberian petunjuk, ya, bahwasanya ini jalan menuju surga. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Tetapi hidayah taufik, hidayah mengamalkan ilmu tadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memilikinya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, apa dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan hidayah ilmu, hidayah petunjuk, hidayah untuk jalan yang benar?" Maka dalilnya disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar bisa memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ingat, petunjuk dalam surat Asy-Syura ayat 52, petunjuk apa? Petunjuk apa? Petunjuk dilalah, petunjuk irsyad. Ya, ini penjelasan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya dan saya tambahkan, yaitu bahwa petunjuk dibagi menjadi dua, petunjuk dilalah dan irsyad, dan petunjuk yang kedua yaitu petunjuk taufiq yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki oleh manusia adalah petunjuk dilalah, petunjuk irsyad, petunjuk untuk memberikan ilmu, petunjuk untuk memberikan menunjuki jalan yang benar. Ini loh jalan kebenaran, ini jalan menuju surga, ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini sanggup enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sanggup tidak? Sanggup memberikan petunjuk ini? Sanggup. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 52. Sedangkan petunjuk taufiq yaitu petunjuk mengamalkan ilmu tadi, petunjuk agar bisa jalan di jalan tadi, petunjuk agar bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu disebut petunjuk apa? Petunjuk taufiq. Ya. Bapak sekarang tahu tentang keutamaan bersedekah. Tahu ilmunya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma anfaqtu min syai'a." Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Tahu ilmunya? Itu petunjuk apa? Petunjuk dilalah, petunjuk irsyad, petunjuk ilmu. Nah, mengamalkan sedekah tadi itu petunjuk apa? Petunjuk taufiq. Ya. Yang memiliki pemberi petunjuk taufiq hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimaksudkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 di dalam buku kita ini. Ketika Allah berfirman, "Innaka la tahdi." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk. Walakinallaha yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kepada orang yang engkau sukai, cintai, tetapi Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Petunjuk yang dimaksud apa di sini? Petunjuk petunjuk taufiq. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bahwasanya kalau seandainya Allah yang memiliki petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Dan itu rahasia kenapa minimal 17 kali sehari kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Saya sekarang bertanya. Ketika kita minta dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk apa di sini? Kedua-duanya, ilmu jalan yang benar dan menjalani jalan yang benar tersebut. Ya, ilmu kepada jalan yang benar dan menjalani jalan yang benar tersebut. Jadi ketika kita minta, dan ini membuat kita tambah khusyuk sholatnya. Ya, kenapa? Karena kita memaknai apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu ilmu jalan yang lurus dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan juga bahwasanya di sini ketika Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Ada masalah di sini. Siapa yang bisa menyebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya padahal pamannya masih dalam keadaan musyrik. Seorang muslim haram mencintai orang musyrik, orang kafir. Ya. Nah, di sini bagaimana jawabannya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya pertama, karena beliau orang yang sangat membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusus milik Abu Thalib. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh mencintai seorang musyrik Abu Thalib karena perjuangan beliau terhadap Islam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Sampai akhir hayat beliau, beliau masih menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan nyawanya. Bahkan beliau dijauhi, dikucilkan oleh kaumnya. Maka jawabannya, wallahu alam, bahwa ini kekhususan milik siapa? Milik Abu Thalib yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada hadis yang mana pada pertemuan sebelumnya terpotong. Saya baca hadisnya. Qala fi sahihi an Ibnu al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun atau kalimatan uhajja laka biha indallah faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب Innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, lihat bab ke-18 halaman 67 dari Ibnu al-Musayyab. Ibnu al-Musayyab di sini namanya Sa'id Ibnu al-Musayyab, dari bapaknya yaitu Musayyab radhiyallahu anhu, berkata tatkala Abu Thalib akan meninggal. Tatkala Abu Thalib akan meninggal. Kata-kata akan meninggal di sini bermasalah. Lihat ya, kita baca kitab. Tatkala Abu Thalib akan meninggal. Kenapa masalahnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bukankah kalau orang sudah meninggal tidak diperbolehkan untuk di tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya, ya, tidak akan bermanfaat la ilaha illallahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya ditenggorokan. Nah, ini kata-kata akan meninggal. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih mau menetalkin Abu Thalib? Paham permasalahannya? Maka garis bawahi itu. Akan meninggal maksudnya ada beberapa pendapat, ya. Akan meninggal yaitu maksudnya adalah beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa akan meninggal di sini terlihat sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya, bukan berarti sedang sekarat. Nah, itu dia. Ini yang pertama. Akan meninggal maksudnya adalah terlihat sakit keras, bukan yang sulit diharapkan kesembuhannya, bukan berarti sekarat nafasnya tinggal di tenggorokan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu maksud dari akan meninggal di sini. Jadi kalau ada orang bertanya, "Ustaz, apa masalahnya sih tatkala Abu Thalib akan meninggal?" Masalahnya tadi apa? Bahwa orang yang mau sekarat tidak diterima taubatnya. Ini masalahnya. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkin apa? Abu Thalib. Ini nama masalahnya. Kalau sudah sekarat sudah selesai, tidak bisa lagi. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka jawabannya satu. Yang dimaksud akan meninggal di sini apa? Terlihat sakit keras, sulit diharapkan kesembuhannya, tetapi belum sekarat. Yang kedua, ini khusus dimiliki oleh Abu Thalib. Nah, ini khusus dimiliki oleh Abu Thalib, yaitu bahwasanya walaupun dia dalam keadaan sekarat, tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah, maka akan diperjuangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya jasa Abu Thalib kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk, kita lanjutkan, tatkala Abu Thalib akan meninggal. Abu Thalib ini siapa? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya, dua dedengkot dari orang kafir Quraisy. Ya. Di sini terdapat pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya yang sedang sakit keras. Pelajarannya apa? Garis bawahi, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, garis bawahi, bahwa diperbolehkan menziarahi orang musyrik yang sedang sakit jika terdapat maslahat darinya. Jadi kalau ada orang musyrik, entah keluarga si fulan, ya, atau bukan keluarganya, hanya kerabat, hanya teman yang musyrik, boleh kita menziarahinya tatkala dia dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan sakit keras. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, demi sebuah maslahat, yaitu diharapkan keislamannya. Jangan-jangan dia masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Orang ini dari mulai balik sampai mau mati dia kafir. Sampai saking dekatnya dia dengan neraka, jarak antara saat dia dengan neraka hanya satu hasta. Dhira. Ya. Hanya satu hasta. Maka fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi Allah menakdirkan dia muslim. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, di sini pelajaran menarik juga. Al a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu ukurannya adalah akhirnya. yang sekarang muslim harus selalu harap-harap cemas. Jangan-jangan di akhir hayatnya masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Tetapi didahului oleh takdir Allah dia penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka minta, sering minta hidayah, sering minta ketetapan hati, terutama di akhir, doa atau di akhir sujud kita atau sebelum salam kita. Saya kemarin membaca perkataan menarik. Al-Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah berwasiat bahwa usahakan kamu jangan pernah meninggalkan di dalam sujudmu doa ini. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Tidak ada yang mengetahui akhir hidup seseorang. Soknya aja dia seorang yang muslim, seorang yang mungkin bermanhaj salaf, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, ternyata takdir Allah subhanahu wa ta'ala berbicara lain. Maka minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan hati, terutama tatkala ajal menjemput. Surat Ali Imran ayat 193 yang saya bacakan tadi doanya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Taib. Jadi tadi terdapat dua pelajaran. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Pelajaran pertama yaitu apa? Bahwa boleh menziarahi orang musyrik demi sebuah maslahat, terutama maslahatnya adalah keislaman dia, diharapkan dia masuk Islam. Pelajaran yang kedua yaitu bahwa amalan standarnya adalah apa? Akhirnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal berada di sisinya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini terdapat pelajaran yang menarik. Ini buruknya punya kawan yang tidak saleh. Ya, buruknya kawan yang tidak saleh bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Gara-gara kawan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Artinya kawan-kawan terdekat nanti pada hari kiamat, sebagian mereka kepada sebagian lain bermusuhan. Jangankan di akhirat, di dunia saja bermusuhan. Ya. Dan pada hari kiamat bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 68. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ini buruknya punya kawan buruk. Maka saya sering melihat anak-anak muda, dia lebih care, lebih perhatian kepada kawannya dibandingkan kepada orang tuanya. Ya, lebih perhatian kepada kawannya dibandingkan kepada orang tuanya, padahal tidak menghasilkan apa-apa. Kawannya kadang-kadang sakit, dia paling care, bermalam di rumah sakit, sedangkan orang tuanya tidak ada yang jaga. Padahal tidak menunjukkan kecuali kepada keburukan. Meninggalkan si fulan ini, ada pernah beberapa orang cerita, meninggalkan kawan kerabatnya ini, ya, itu dia sudah tahu bahwa ini jalan yang benar. Kawan kerabatnya ini sibuk dengan dunia, maksiat, dosa, foya-foya, maka dia enggan untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena hanya hujah, tidak enak. Perasaan dia tidak enak meninggalkan kawan yang kalau bahasa kita serantang seruntung dari dahulu. Ya, maka ini gangguan iblis. Buruknya kawan yang buruk adalah dia akan menjadikan seseorang su'ul khatimah di saat kita na'udzubillah dalam keadaan sakaratul maut. Baik, maka beliau bersabda kepadanya, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Artinya, wahai ammi, am itu adalah pamanku. Ya, bisa di sini ammi pakai kasrah atau ya ammu boleh juga. Paman. Bisa pamanku, bisa paman saja. Qul, katakanlah la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Di sini terdapat pelajaran. Perhatikan bukunya, wahai pamanku. Ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Wahai pamanku, menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Kemudian ucapkanlah. Nah, di sini terdapat pelajaran. Apakah kalau seorang ingin menalkin orang yang mau meninggal harus mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah? Maka jawabannya, perhatikan, ucapkanlah. Di sini terdapat pelajaran. Kalau kita yang kita talkin itu orang muslim, enggak perlu kita mengucapkan qul. Ya, tidak perlu kita ucapkan qul. Hanya ucapkan la ilaha illallah. Karena kenapa? Dia aslinya sudah muslim. Ya, kalau orang yang sedang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya ataupun sulit diharapkan kesembuhannya, kemudian kita menalkinnya, maka kalau dia muslim, maka cukup mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak perlu seperti yang terdapat dalam hadis ini. Lalu pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW mengatakan qul? Maka jawabannya, karena pamannya masih dalam keadaan musyrik. Apa yang dicatat, Ustaz? Ya. Jadi yang dicatat, ucapkanlah. Di situ terdapat pelajaran bahwa apabila menalkin seorang muslim, maka cukup mengucapkan la ilaha illallah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menalkinkan orang yang mau meninggal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Maka apapun kesalahan orang tersebut, entah dia kafirkah, musyrikkah, suka main dukunkah, minum khamrkah, berjudi, banyak maksiat, maka ucapkan, talkinkan la ilaha illallah. Ucapan tersebut yang akan menjadi pemberat dia nanti di hari kiamat. Dan ingat Pak, garis bawah ini baik-baik. Keadaan sekarat sesuai dengan kebiasaan dia sehari-harinya. Ya, saya jadi ingat Ibu rahimahallahu ta'ala. Beliau bertanya sepekan sebelum beliau meninggal, bagaimana kalau seandainya orang dalam keadaan tidak sadar, apa yang akan terjadi pada dirinya? Maka saya menjawab bahwa orang tatkala dalam keadaan tidak sadar, artinya dalam keadaan koma, sakaratul maut, dia akan mengerjakan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berzikir, maka dia berzikir. Kalau kebiasaannya membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Kalau kebiasaannya minum khamar, dia minum khamar. Minta dituangkan khamar. Sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya menghibah, dia akan menghibah. Kalau kebiasaannya hal-hal yang buruk, dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Taib, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul la ilaha illallah. Suatu kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Pelajarannya berarti yang kita bisa ambil dari sini, dalam berdakwah maka tidak bisa sekali kemudian pensiun. Sudah ulun padahi Ustaz. Kada mempan jua tidak, ya harus terus-terusan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, beliau terus 2 kali, 3 kali berdakwah untuk mengajak pamannya masuk ke dalam agama Islam. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal. Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah perkataan terlaknat yang sangat menjerumuskan manusia ke dalam lembah keburukan, kemaksiatan, kesyirikan, kekafiran, dan menolak kebenaran. Ini perkataan dari mulai dahulu, ya, yaitu bahwasanya perkataannya apa? Apakah engkau menolak agama Abdul Muttalib? Artinya, apakah engkau menolak ajaran dahulu nenek moyang engkau? Ya, ini perkataan yang menjerumuskan sebagian besar manusia bersandar kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Dan itu dipakai oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Dan sampai sekarang sulit orang dinasihati karena dia bersandar kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ya, kalau seandainya kebiasaan nenek moyang yang benar seperti bersandar kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersandar kepada apa yang diajarkan oleh para salafus saleh, maka ini baik. Ya, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah perkataan yang sangat menjerumuskan manusia. Dan ini trik iblis, senantiasa menandarkan kepada kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Kata-kata membenci di sini membuat Abu Thalib benar-benar terpojokkan. Kalau saya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berarti mana salawatnya para ikhwan? Ya. Kalau saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti saya membenci nenek saya, kakek saya, nenek moyang saya. Ini adalah perkataan memojokkan. Dan itu adalah trik iblis untuk mengganggu manusia. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabdanya lagi, yaitu qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Ini menunjukkan bahwa seteruan antara kebenaran dan kebatilan akan terus sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berhenti. Ya, tidak akan pernah berhenti. Pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan akan terus sampai hari kiamat, sampai akhir hayat seseorang. Kemudian, maka akhir kata yang diucapkan Abu Thalib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, maksud daripada perkataan ini, maka akhir kata yang diucapkan Abu Thalib bahwa dia, kata dia, dalam riwayat yang lain terdapat ana, ya, bahwa saya masih tetap pada agama Abdul Muttalib. Lalu dia ini datang dari mana, Ustaz? Dia ini adalah perkataan perawi, saking perawi bencinya perkataan ini. Artinya yang sudah mendakwahi Rasulullah, sudah dibela-bela oleh Rasulullah SAW, tetapi kok tidak masuk Islam juga. Maka perawi mengatakan dia, yaitu menunjukkan kepada kebencian. Ya, bukan saya, bahwa saya masih tetap pada agama Abdul Muttalib. Tetapi dia di sini adalah perawi hadis yang meriwayatkannya, karena tidak pantas untuk diucapkan sayanya. Karena kepada kekafiran tidak pantas untuk diucapkan sayanya, ya. Dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Di sini terdapat pelajaran, ya. Abu Thalib, Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah paham la ilaha illallah. Paham makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mempunyai kelaziman-kelaziman dari la ilaha illallah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Dan di sini perhatian, terutama di zaman sekarang. Orang mudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi belum begitu memahami maknanya. akhirnya ucapan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada dukun, kepada jimat, kepada petilasan, kepada orang-orang yang sudah meninggal, kepada pohon yang dianggap berkah, dan semisalnya. Ini ucapan dia mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak paham apa yang diucapkan. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kalau dikatakan ada orang muslim sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada dukun, jimat, mana yang lebih paham terhadap la ilaha illallah? Orang sekarang atau Abu Jahal? Hah? Abu Jahal. Mereka mengucapkan di dalam Al-Quran, inna hadza la syai'un ujab, dalam surat Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan ini jadikan sebagai satu Tuhan? Ini sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat aneh, luar biasa. Ya, silakan azan. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita perhatikan dalam keadaan manusia sekarang, sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih percaya kepada orang pintar, percaya kepada primbon, percaya kepada feng shui, ya, percaya kepada ilmu metafisika katanya, ya, percaya kepada orang yang mengakui akan hal gaib. Ini berarti, ya, berarti lebih buruk keyakinannya dibandingkan Abu Jahal. Abu Jahal memahami kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan semua sembahan selain Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan sembahan yang begitu banyak ini? Saya jadi ingat dulu waktu di Arab Saudi ada buku sebuah agama. Buku yang di situ ada sembahan-sembahan selain Allah. Ada buku, ada foto yang menyebutkan di foto itu ada sembahan selain Allah, ada 1000 sembahan selain Allah. Jadi saya berpikir, sampai saya bilang kepada kawan saya, ini orang hidup menyembah sampai 1000 belum selesai ini. Maksud saya paham? Ya. Kalau seandainya sembahannya itu ada 1000, selama dia hidup 60-70 tahun, itu enggak selesai-selesai dia sembah. Sampai 1000 itu enggak selesai. Makanya Yusuf alaihissalam mengatakan kepada kawan, dua kawannya di penjara, ya sahibai sijl, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua kawanku yang di penjara, apakah sembahan yang banyak itu lebih baik dibandingkan sembahan yang tunggal al-qahhar, yang maha perkasa? Itu keyakinan. Ya. Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan jangan sampai kita lebih bodoh dibandingkan Abu Jahal. Kemudian pelajaran yang kedua, pelajaran selanjutnya dari apa yang sudah kita baca tadi, yaitu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang menjadi inti pembicaraan, yang menjadi inti pendalilan dalam bab ini. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk apa? Taufik. Petunjuk taufik kepada hati Abu Talib. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada hati kepada Abu petunjuk hati kepada Abu Talib, maka orang-orang di bawahnya apalagi? Kalau begitu, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak, kita tidak minta, kita tidak berdoa, kita tidak minta perlindungan, apalagi orang-orang di bawahnya, apalagi yang sudah meninggal. Ini bapak ibu saudara-saudari. Jadi ini inti pendalilan dalam bab ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaannya, keagungannya, ketinggiannya sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa memberikan manfaat, mudarat. Lalu orang di bawahnya lebih lagi. Ya, maka mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi buku kita ini pak, tujuan utamanya tidak lain kecuali memurnikan ibadahnya untuk Allah. Dari awal sampai akhir cuma itu intinya. Taib. Pelajaran yang menarik juga dari hadis ini, seperti yang saya sudah singgung, semangat dalam berdakwah tidak sekali memadahi, menasihati, kemudian selesai, tidak. Tapi terus berusaha semaksimal mungkin, terutama mungkin, ya. Ini ada berbagai macam curhatan dari para suami. Saya pernah dicurhati oleh seorang suami tadi pagi juga, bahwasanya jar bini, kalau seandainya pian panjangkan jenggot, ulun bakar jenggot pian tuh. Subhanallah. Ayo pian. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, memang kadang-kadang perempuan itu lebih mengalahkan para lelaki. Lihat Fir'aun, sebengis itu, sekejam itu. Ya. Makhluk yang paling bengis Fir'aun, paling congkak, kalah dengan istrinya. Ketika istrinya mendapati bayinya Nabi Musa, maka sang istri mengatakan, "La taqtuluh, jangan engkau bunuh ini." Ya. Mungkin dia menjadi penenang hati kita, penyejuk hati kita. Qurratu ainin lak. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, di dalam qurratu ainin lak, bahwasanya dia mungkin dia menjadi penenang, penyejuk hati kita. Maka Fir'aun yang hampir semua bayi laki-laki di kota Mesir dibunuh oleh dia, tapi giliran istrinya yang bawa, maka apa? Luluh hatinya. Makanya sekelas-kelas kita juga sangat luluh hatinya di hadapan para istri. Puan, surat Al-Qasas ayat 9. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian orang berkata, "Ustaz, kalau istri saya macam-macam, saya tinggal ancam aja. Ku tinggal bini lagi nih." Maka ini tidak boleh. Ya, sering-sering ngancam, bicarain istri saya mau poligami, ini tidak boleh. Mendingan langsung. Iya, daripada cuma ngomong aja enggak ada aksi. Ya, ini menyakitkan istri. Ya, dan itu dikatakan oleh Imam Qurtubi ketika beliau menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Surah An-Nisa ayat 19. Yaitu, dan gauli istri kalian dengan baik. Salah satu tafsiran yang beliau sebutkan di akhir, wala mudhiran mailan ila ghairihi amamaha. Kamu seorang suami termasuk muasyarah yang baik kepada istri, yaitu tidak boleh memperlihatkan seorang suami suka kepada perempuan lain di hadapannya. Sedikit-sedikit poligami, sedikit-sedikit ku nikah lagi nih, ku tinggal nikah lagi. Jangan, ya. Kalau seandainya ingin, ya langsung saja. Mungkin di belakangnya minta maaf. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu jadi mainan, itu jadi olok-olokan, itu jadi penyakit hati sang istri. Setiap kali mendengar itu, hati istri kutub-kutub. Ya. Maka ini tidak benar, tidak boleh dimainkan sang hati sang istri tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang menarik dari hadis ini juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa ini hadis atau penggalan hadis sampai di sini bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah yang mengira pamannya Nabi Abu Thalib meninggal dalam keislaman. Ini bantahan yang sangat jelas untuk orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang meyakini bahwa Abu Thalib adalah orang yang meninggal dalam keislaman. Pokoknya orang-orang Syiah Rafidhah itu tidak ada iman, tidak ada keyakinan orang Ahlus Sunnah kecuali diselisihi oleh dia. Aisyah, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, ibunya orang beriman, Aisyah, yang mana Nabi Muhammad SAW meninggal, kata Aisyah, matan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina nahli wa sahli. Aisyah meninggal, Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW meninggal di antara leherku dan pangkuanku, di bawah pusarku, yaitu kepala Rasulullah SAW di pangkuan Rasulullah, di pangkuan Aisyah. Ingin seperti itu diyakini mulai 14 abad yang lalu oleh kaum muslim. Orang Syiah Rafidah mengatakan Aisyah berzina, Aisyah mulutnya kotor, Aisyah dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua sahabat Rasulullah SAW terbaik, para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar dan Umar, kedudukan beliau seperti itu berdua. Maka itu menurut orang Ahlussunnah Jamaah, orang muslim. Sedangkan orang Syiah Rafidah mengatakan Abu Bakar orang paling tercela, Umar lebih bejat siksa, lebih sadis siksanya dibandingkan iblis dia di neraka jahanam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini akidah. Ya, akidah seorang muslim yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah, yang senantiasa mereka berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah terdapat dalam riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW sebelum berkata ini beliau bersumpah, ama wallah la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Artinya, demi Allah, sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu sebelum aku selama aku tidak dilarang. Jadi dalam riwayat Muslim ada tambahan. Tambahannya apa? Nabi Muhammad SAW apa? Bersumpah. Makanya Imam Nawawi mengatakan di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW ini terdapat tiga penekanan. Yang pertama sumpah, yang kedua la astaghfiranna lak, ya, kemudian yang ketiga nunut taukid. Perhatikan di sini. Nanti baru saya akan jelaskan apa faedahnya. Lihat di dalam buku kita cuma disebutkan sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lihat bahasa Arabnya, la astaghfiranna laka. Ya, di dalam riwayat Muslim yang tidak ada dalam buku kita, apa tambahannya tadi? Ada apa? Sumpah wallahi. Makanya para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan bahwa di sini terdapat tiga penekanan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang pertama sumpah, yang kedua ini lam, ya, yang kedua lam. Lam disebut dengan lamut taukid, lam penekanan, yang artinya sungguh, demi Allah sungguh. Kemudian yang ketiga penekannya nun taukid, yang kalau kita artikan demi Allah sungguh aku akan benar-benar. Nah, kalau ada dalam bahasa Arab nun yang pakai tasdid itu maksudnya apa? Benar-benar. Di sini berarti tiga penekanan, ya, tiga penekanan dari perkataan Rasulullah SAW bahwasanya beliau akan mintakan untuk Abu Thalib maghfirah. Ya, maghfirah, apa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga penekanan. Ustaz, faedahnya apa? Faedahnya kecintaan yang sangat besar dari Rasulullah kepada siapa? Abu Thalib. Benar-benar beliau ingin memintakan ampun selama tidak dilarang. Ternyata apa? Dilarang. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian pelajaran yang menarik dari ini, terutama tambahannya yaitu sumpah, adalah dikatakan oleh Imam Nawawi, jawazul halifi min ghairi istihlaf. Boleh bersumpah tanpa diminta. Ya. Boleh sumpah tanpa diminta. Demi Allah, saya akan begini, begini, begini. Itu boleh tanpa diminta. Ya. Ini pelajarannya. Boleh bersumpah tanpa diminta. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari kata ini juga, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib, maka beliau memintakan ampun dengan berbagai macam penekanan. Pertama sumpah, yang kedua sungguh, yang ketiga benar-benar. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengetahuan kita, Ibnu Faris rahimahullah berkata, Ibnu Faris ini seorang ulama sejarah, berkata Abu Thalib meninggal umur Rasulullah pada saat itu, lihat, Abu Thalib meninggal umur Rasulullah 49 tahun 8 bulan 11 hari. 49 tahun 8 bulan 11 hari. 8 hari setelah Abu Thalib meninggal, meninggallah siapa? Khadijah. Berarti umur Nabi 48 tahun 8 bulan berapa hari? Ketika Khadijah meninggal berapa hari? 19 hari. Ini pengetahuan sejarah kita, ya, bahwa Abu Thalib meninggal dan umur Nabi pada saat itu yaitu 48 tahun 8 bulan 11 hari. 49 tahun 8 bulan 11 hari. Sedangkan Khadijah meninggal berarti 8 hari setelahnya, ya, berarti 49 tahun 8 bulan 19 hari. Makanya pada tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun apa? Kesedihan. Pamannya yang menolong beliau, menjaga beliau, meninggal. Istrinya yang benar-benar mendampingi beliau, membiayai beliau, meninggal. Disebut dengan Amul Husni. Setelah itu tidak berapa lama, maka Rasulullah SAW diberikan tasliyah. Tasliyah itu adalah hiburan ataupun penyejuk hati, yaitu dengan cara pergi ke Isra dan Mi'raj, yang akhirnya mendapatkan apa? Syariat sholat lima waktu. Baik, kita lanjutkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah patut, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Surat At-Taubah ayat 113. Di sini terdapat pelajaran. Pelajaran yang pertama, yaitu ayat ini bermasalah dari sisi sejarah. Surat At-Taubah itu surat Madaniyah. Ayatnya surat apa? Surat apa? Lihat bukunya, surat apa? At-Taubah ayat berapa? 13. Surat At-Taubah ayat Madaniyah. Lihat ya. At-Taubah itu Madaniyah. Apa arti Madaniyah? Bahwa surat ini dan termasuk di dalamnya ayat tadi, surat 113, diturunkan di kota Madinah setelah Nabi berhijrah. Setelah Nabi berhijrah. Sedangkan cerita Abu Thalib terjadi di mana? Terjadi di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Terjadi di Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka bapak ibu saudara-saudari, bagaimana jawabannya? Ya? Kan Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah aku akan benar-benar beristighfar untukmu wahai Abu Thalib selama aku tidak dilarang. Akhirnya Allah melarang dalam surat At-Taubah ayat 113. Tetapi secara sejarah kok jauh sekali. Kejadian ini di Mekah, kejadian ini di Madinah. Berarti larangan itu kemungkinan tidak langsung turun saat itu. Nah, sekarang cara mencatatnya. Catat. Surat At-Taubah ayat 113 di dalamnya terdapat permasalahan, yaitu Surat At-Taubah ayat 113 di dalamnya terdapat permasalahan, yaitu apa? Yaitu Surat At-Taubah Madaniyah, sedangkan kejadian Abu Thalib Makkiyah. Makkiyah itu apa? Mekah, artinya kejadiannya sebelum Nabi berhijrah. Ini masalahnya. Jawabannya bagaimana? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya bagaimana? Ada yang bisa tahu jawabannya, Pak? Sebuah tadi yang saya sebutkan, bahwa tidak mengapa larangannya turun jauh setelah kejadian. Enggak mengapa larangannya turun jauh setelah kejadian. Jadi selama itu Rasulullah SAW terus minta ampun. Kan selama belum dilarang, belum minta ampun, terus minta ampun. Ternyata sampai di Madinah Nabi dilarang. Kenapa dilarang? Karena para sahabat mengikuti beliau. Ya, coba saya baca riwayatnya. Dalam riwayat Imam At-Tabari dari Amr ibn Dinar rahimahullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara Ibrahim li abihi wa huwa musyrik, fala azalu astaghfiru li abi talibin hatta yanhani anhu rabbi. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam beristighfar untuk bapaknya, padahal bapaknya dalam keadaan musyrik. Maka aku akan beristighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk pamanku selama Allah belum melarangku. Baik. Maka para sahabat Nabi berkata, nastaghfiru li abaina kama istaghfara nabiyuna li ammihi. Kalau begitu wahai Rasulullah, kami akan memintakan ampun untuk bapak-bapak kami yang meninggal dalam kemusyrikan, sebagaimana Nabi kami memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya. Turunlah ayat tadi. Dan itu turunnya di mana? Di kota Madinah. Taib. Pelajaran Ustaz, berarti yang kita bisa ambil dari sini adalah haram memintakan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat. Ya? Haram memintakan ampun untuk orang musyrik meskipun kerabat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pelajaran yang menarik tentang bahasa Arab di sini. Lihat, ada kaedah. Bapak silahkan cek dalam Al-Quran, kaedah ini menarik. Setiap ayat yang berbunyi makana, maka ini maksudnya adalah mustahil, tidak pantas sama sekali, tidak cocok sedikit pun. Ya, setiap kali ada dalam Al-Quran makana, maka maksudnya mustahil, tidak pantas sama sekali, tidak cocok sedikit pun. Itu kaedah. Contohnya ayat ini, Surah At-Taubah ayat 113. Dan juga contoh yang lain, yaitu Surat Maryam ayat 35. Makana lillahi an yattakhidha min walad. Tidak pantas bagi Allah sama sekali untuk mengambil anak. Ini bantahan kepada orang siapa? Kepada agama apa? Nasrani. Tidak pantas, mustahil, Allah mengambil anak, tidak cocok sedikit pun, Allah mengambil anak, menjadikan seseorang sebagai anaknya. Nah, itu kaedah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita baca selanjutnya. Dan mengenai Abu Thalib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Taib. Sudah jam 8 lewat 5, mau pertanyaan apa mau terus kandungan bab ini? Hah? Terus? Baik, kita lanjutkan ya, sehingga kita masuk kepada kandungan-kandungan bab. Sebelumnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin ambil beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu di antaranya yang sudah saya sebutkan sebenarnya tadi ya, sebelum membaca kandungan, bahwa para ulama menganjurkan atau mensunnahkan bahwa menalkinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ucapan la ilaha illallah, tapi tanpa ucapan apa? Qul. Lalu kenapa Rasulullah SAW berkata kepada pamannya perkataan qul? Karena pamannya dalam keadaan musyrik. Taib, itu sudah kita bahas. Sekarang kita bahas kandungan-kandungan bab. Kandungan bab ini yang pertama, nomor satu, tafsir ayat. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan bersalawat, Pak. Salawat itu indah. Ya, bersalawat, biasakan bersalawat. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ini sudah kita bahas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau hidup tidak bisa memberikan petunjuk kepada beliau seorang yang beliau cintai. Nah, apalagi beliau dalam keadaan meninggal. Apalagi orang di bawah beliau. Nah, itu dia. Dan itu inti pendalilan bab ini. Ya. Kalau Rasulullah SAW dalam keadaan hidup, beliau tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan manfaat, kebaikan. Hanya Allah yang bisa memberikan, maka apalagi beliau dalam keadaan meninggal. Apalagi orang-orang selain beliau di bawah kedudukannya oleh beliau. Ini Bapak Ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, tafsir ayat, tiadalah sepatutnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ini sudah kita sebutkan juga bahwa haram seorang muslim memintakan ampun ya untuk orang musyrik, baik itu nabi ataupun orang beriman, sebagaimana dalam ayat tadi surah At-Taubah ayat 113. Lihat ya ayatnya. Maka nalin nabi walladzina amanu. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang beriman. Kita sudah tahu tadi kenapa disebutkan orang-orang beriman. Ceritanya sudah tahu kita. Karena para sahabat mengikuti siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan bapak-bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik, maka disebutkanlah orang-orang beriman di sini. Dan di sini ada penjelasan menarik Bapak Ibu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah, yang sekitar 15-an tahun yang lalu meninggal, beliau mengatakan, saya bacakan. Wal khataru min qawli ba'dhin nas li ba'dhi zumala'il kufr idza mata al-marhum fa innahu haramun li anna hadza mudaddatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bahaya bagi sebagian perkataan manusia ketika ada orang-orang pemimpin dari orang-orang kafir meninggal, maka diucapkan almarhum. Almarhum, karena itu berarti minta rahmat kepada Allah untuk orang kafir tersebut. Enggak boleh itu. Sama kita sekarang. Di tengah-tengah masyarakat kita mungkin ada orang kafir yang meninggal, maka tidak boleh kita katakan apa? Almarhum, almarhumah. Karena itu berarti mendoakan orang kafir tersebut mendapatkan rahmat dan ampunan. Nah, maka ini diharamkan. Bahkan para ikhwah sekalian, Syekh mengatakan wa kadzalika yahrum idharul jazaa wal huzn ala mautin bil ihdad aw ghairi. Haram bagi seorang muslim untuk sedih tatkala orang kafir meninggal. Ya, meskipun kerabatnya, bapak ibunya, haram. Kalau seandainya bapak ibunya kafir, haram. Kenapa demikian? Li'annal mu'minin yafrahuna bimauti. Orang beriman itu ya senang dengan kematian orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang mohon maaf kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara-saudari tidak diperbolehkan hal seperti ini. Maka ini penjelasan yang menarik. Yang ketiga, masalah penting yaitu tafsir sabda beliau, ucapkanlah la ilaha illallah, berbeda dengan yang dipahami orang-orang yang mengaku berilmu. Apa maksudnya? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, masalah penting besar ini. Sebagian orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi prakteknya keliru dalam konsekuensi dari la ilaha illallah. Masa orang ucapin la ilaha illallah masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada jin, masih percaya kepada tukang ramal, apapun statusnya di masyarakat. Kalau sudah meramal, tukang ramal, meskipun ya jenggotnya sedada, jidatnya hitam, bukan urusan. Kalau Anda meramal, tukang ramal. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan, ini besar kesalahan dalam memahami la ilaha illallah. Hanya ucapan saja. Sebagian orang memaknai la ilaha illallah, dia memaknainya tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru dan kurang sempurna. Karena pendapat, karena makna la ilaha illallah yang sempurna adalah tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Adapun tidak ada pencipta selain Allah, itu orang-orang musyrik meyakininya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya Umayyah dan Abdullah bin Abi Umayyah yang waktu itu meyakininya, dia meyakini bahwa pencipta adalah Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Yang membedakannya adalah kalau umat Islam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan selain Islam, orang-orang musyrik, mereka meskipun mengakui Allah penciptanya tetapi mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau masuk dan berada kepada bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Ini maksudnya adalah Abu Jahal, ketika Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilallah, Abu Jahal paham itu. Kalau mengucapkan la ilallah harus meminta hanya kepada Allah, beribadah, berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan hanya kepada Allah. Abu Jahal paham itu. Nah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya penulis mengatakan sungguh buruk, Abu Jahal lebih paham dibandingkan ente. Ya, ucapin la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Masih percaya kepada selain Allah Subhanahu, meminta kebaikan, menahan mudarat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran menarik pada bab ini ketika Abu Jahal mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau wahai Abu Thalib membenci agama Abdul Muthalib? Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ini adalah kunci kesesatan, yaitu mengikuti nenek moyang yang keliru. Ini kunci kesesatan. Dan ini yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lihat, disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 36, ayat akan hal ini. Annahum innahum idza qila lahu kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka jika dikatakan kepada mereka, wahai kalian ucapkan la ilaha illallah, mereka langsung menyombongkan diri dan mereka mengucapkan, apakah kita akan meninggalkan sembahan kita? untuk kepada seorang syair yang majnun, yang gila. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang gila. Ini kebiasaan orang-orang yang sulit untuk dinasihati, senantiasa bersandar kepada nenek moyang yang keliru. Ya. Sama dalam perbuatan mengada-ngada dalam ibadah juga seperti itu. Muasa. Kaiku berarti salah lah. Ya. Seperti itu. Maka jawabannya, iya, kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun Surah Al-Baqarah ayat 170 juga seperti itu. Ya, menunjukkan bahwasanya idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ma alfaina alaihi abaana. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Jika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan kepada Allah, maka mereka mengatakan, kami akan mengikuti apa yang dibiasakan oleh nenek moyang kami. Itu kebiasaan yang buruk. Dan itu penyebab menolak kebenaran. Bersandar kepada nenek moyang, kebiasaan nenek moyang yang buruk. Ya, wallahu a'lam. Yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Kenapa beliau bersungguh-sungguh? Ada dua sebab. Pertama, kerabat. Yang kedua, kebaikan Abu Thalib. Garis bawah itu baik-baik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengajak Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam? Karena dua sebab, yaitu yang pertama kekerabatan, yang kedua yaitu apa yang diberikan oleh Abu Thalib dari pertolongan-pertolongan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, di sini terdapat pelajaran seperti yang sudah saya singgung. Hati di tangan manusia, maka mintalah petunjuk. Hati di tangan Allah, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya, menasehati anak susah, anak dinasehati, maka minta petunjuk kepada Allah. Menasehati orang tua susah, nasehati orang tua, masih percaya kepada jimat. Ya, kalau malam Jumat terutama kliwon memandikan keris dengan air kembang tujuh rupa. Ya, ini dia mungkin susah ingin menasihati orang tuanya, susah untuk dinasihati orang tuanya. Maka pada saat itu kita punya Allah Subhanahu wa taala. Mintalah petunjuk kepada Allah. Istri mungkin belum menerima dakwah dengan maksimal. Ya. Bahkan ada orang, seorang istri berkata kepada anaknya, "Nak, kamu ingin handphone, saya akan belikan. Tapi itu jenggot bapakmu potong. Dia lagi tidur sekarang." Subhanallah. Ya. Kalau bapak mendapati istri seperti itu gimana? Angkat tangan. Apa yang akan dilakukan? Hah? Apa? Nyari lagi. Maunya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Ini keliru. Ya, Abdul Muthalib, Abu Thalib adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang ketujuh, Abu Thalib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuknya, bahkan beliau dilarang untuk itu. Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya perkara hanya milik Allah. Kita hanya, saya yang sering hari-hari ini mengatakan, jika Anda berhadapan dengan perintah Allah atau larangan Allah, maka jangan gunakan banyak-banyak akal Anda. Yang gunakanlah perkataan sami'na wa ata'na. Ya. Kenapa Ustaz enggak boleh? Kenapa Ustaz ini dilarang? Kenapa riba dilarang? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa begini? Sami'na wa ata'na. Kerjakan. Di situ terdapat berkah. Dan itu kebiasaan para sahabat. Itu kebiasaan orang-orang diridhoi oleh Allah. Tidak banyak cincong, tidak banyak kenapa, tidak banyak pertanyaan. Melihat nabinya ketika sholat sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat melepas sendal, ikut lepas sendal. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan Abu Bakar menangis, Umar ikut-ikutan menangis meskipun tidak sedih. Wow. Ini yang disebut dengan benar-benar mengikuti. Dan itu jalan keselamatan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka kalian akan dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya apa? La yulqillahu habibahu finnar. Allah tidak akan memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Itu intinya. Ya, benar-benar murni pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat baik-baik, kita tidak akan pernah ditanya kenapa kita menyelisih orang banyak. Tetapi kita akan ditanya, kenapa kamu tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini akidah seorang muslim. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Kemudian bahaya bagi seorang jika berkawan dengan orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sebutkan tadi. Bahkan di akhirat kelak mereka itu menyesal atas perbuatan mereka mengikuti kawan-kawan yang buruk. Ya. Bahkan mereka minta kepada Allah agar kawan-kawan buruk yang membawa kepada keburukan senantiasa dilipatkan siksanya. Ya, dilipatkan siksanya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingat ayatnya tentang kawan-kawan buruk? Ada ayat yang menyebutkan tentang bahwa di hari kiamat mereka adallana. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat surat Al-Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Orang-orang yang kafir mengatakan, wahai Rabb kami, perlihatkan kepada kami siapa yang menyesatkan kami, kawan-kawan buruk yang menyesatkan kami siapa, baik dari jin ataupun manusia, kami akan injek-injek mereka. Ya, ini di akhirat. Ini buruknya kawan-kawan yang buruk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi ayat yang lebih daripada itu. Ya, itu yang saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sesuai dengan agama temannya, maka apabila seseorang maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib. Kawan itu yang menarik. Kawan itu yang menarik. Ya. Ada pepatah Arab juga mengatakan, anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi. Seseorang kamu jangan tanya sifatnya bagaimana, tapi tanya kawannya. Dia berkawan dengan siapa? Dia berteman dengan siapa? Kemana dengan siapa? Bepergian dengan siapa? Semisal itu dengannya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke 9, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Ya, tentunya leluhur yang dimaksud adalah leluhur yang keliru, yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari mana sisi bahayanya? Karena tadi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu benci agamanya Abdul Muttalib. Ya, seseorang yang diagungkan oleh Abu Talib. Abu Talib, Abdul Muttalib itu apanya Abu Talib? Hah? Bapaknya. Makanya beliau sangat mengagungkan bapaknya, tetapi ternyata bapaknya keliru, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke-10 yaitu nama besar. Mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebuah kekeliruan. Nama besar, terkecoh dengan nama besar, terkecoh dengan popularitas. Kalau populer, kalau terkenal, berarti semua ucapannya benar. Ini salah. Ya. Lihat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma" fala tusaddiqu. Jika engkau melihat seseorang terbang di langit, jalan di atas air, jangan kamu percaya. Hatta tadha'a amalahu al-kitab wa sunnah, sampai engkau cocokkan sesuai dengan amalnya dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Jadi jangan terkecoh dengan nama besar, ulama besar ataupun yang dianggap populer di tengah masyarakat, jangan terkecoh. Yang ke-11, hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Ini yang sering kita minta, Pak. Minta agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dan itu yang paling kita takutkan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Baik, yang terakhir, yang ke-12, merenungkan betapa besarnya syubhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita ketahui bahwa mereka tidak membantah Nabi Muhammad SAW kecuali dengan syubhat tersebut, walaupun Nabi Muhammad SAW telah mengulanginya dan begitu besar, begitu bersungguh-sungguh. Dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara-saudari? Yaitu bahayanya seorang terkena godaan syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar dalam perkara agama. Lebih berbahaya daripada seseorang tergoda dalam perkara syahwat. Syahwat seperti syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, kekuasaan, itu syahwat. Di sana ada yang lebih parah. Kalau orang syahwat terhadap perempuan, maka dia akan berzina, dia akan main wanita, dosa besar. Tetapi ada yang lebih parah, yaitu godaan syubhat. Hal yang samar-samar dalam agama, sebagaimana yang disamarkan oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah kepada Abu Thalib. Yaitu apa samar-samarnya? Yaitu dia kalau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka dikatakan sebagai membenci ajaran bapaknya. Ini syubhat. Dan syubhat itu timbul dari taqdimul aqli ala syara', menedepankan akal, logika, ro'yu, pendapat dibandingkan nas, dibandingkan Al-Quran dan hadis. Seperti zaman sekarang, orang-orang Islam liberal yang mengatakan bahwa Islam itu hanya sebatas sarana, tujuannya Allah. Berarti semua sarana yang menuju Allah benar. Makanya mereka mengatakan semua agama benar. Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, semua agama benar. Karena itu hanya sebatas apa? Sarana. Tujuannya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syubhat. Jawabannya gimana, Ustaz? Bingung juga itu, Ustaz. Mereka memakai sistem piramida. Semua menuju kepada satu titik kebenaran. Maka Islam sarana, wasilah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, gampang. Syubhatnya gampang dibantah. Yaitu apa? Yaitu Allah berfirman, kembalikan kepada Al-Qur'an, "Innad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. "Wa man yabtaghi ghairal Islami diinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, tidak akan diterima darinya. Lalu Anda kemanakan ayat ini? Ya, ini Bapak. Kemudian Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik. Apakah itu sama dengan orang yang Islam? Tidak akan pernah sama. Maka Bapak Ibu, jangan bingung dengan syubhat. Karena syubhat itu hanya merancukan kaum muslim, dan syubhat bahayanya, akibatnya lebih parah. Orang syubhat biasanya dia munafik, zindir, bahkan keluar dari Islam. ya, menghina agama Islam, menghina syariat Allah, itu hanya ada di Indonesia dan tidak dihukum. Aneh. Ya. Aneh. Menghina syariat Allah dibiarkan. Tidak dihukum. Tidak ada di negara yang kebanyakan muslim seperti itu diberlakukan kecuali di Indonesia. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah dalam keadaan-keadaan seperti itu, Pak. Ajaran Islam dihina, seperti ada orang mengatakan bahwa hukum agama Islam itu kalah dengan hukum undang-undang. Kalau tidak ada yang lebih mensejahterakan rakyat kecuali dengan hukum undang-undang dibandingkan hukum agama. Kalau ada orang mengatakan Islam dengan hajinya itu pemborosan, maka kita cuma mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa? Kita bersandar kepada Allah atas mereka. Dan Allah yang lebih tahu bagaimana hukuman terhadap orang-orang seperti itu. Jangan terlalu disibukkan dengan syubhat-syubhat. Wallahu a'lam. Tepat jam 8.30. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang ingin bertanya langsung? Setelah insyaallah. Nah. Ya. Silakan kanan dulu, kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mau bertanya di poin 6 itu, Ustaz, biasanya untuk apakah Abu Thalib itu kafir musyrik itu tidak ada perbedaan, Ustaz, di masyarakat. Tapi biasanya untuk yang orang tua Nabi, ibu, bapak, bahkan sampai kakek beliau Abdul Muthalib, masih ada yang berpendapat mereka dalam agama yang lurus, Ustaz, agama yang hanif, karena saat itu saat itu masa-masa kekosongan Nabi seperti itu, Ustaz. Bagaimana kita membantahnya dari dalil? Kalau tidak salah ada dalilnya dari Riwayat Muslim atau gimana, saya lupa, Ustaz. Terus yang kedua, pertanyaannya mengenai kalimat la ilaha illallah, Ustaz. Sering saya menemui di masyarakat itu la ilaha illallah menjadi kata main-main, Ustaz. La ilaha illallah, misalkan contoh yang pernah saya temui, benar-benar saya temui itu ketika seseorang ini menikah seperti itu, Ustaz. Karena calonnya masih calonnya kafir, calon laki-lakinya kafir, ya sudah la ilaha illallah aja. Nanti kalau sudah nikah ya ke agama masing-masing seperti itu, Ustaz. Padahal kan ini adalah kalimat yang hak, kalimat yang ada konsekuensinya seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dulu saya jawabnya. Maka ini tidak boleh dijadikan main-main, karena la ilaha illallah ucapan yang mulia. Dan siapa yang main-main, maka dia berarti menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul abillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian menghina? Dan terdapat ancaman untuk orang-orang yang masuk Islam kemudian kafir lagi, kembali kepada agamanya. Seperti misalkan di dalam surat An-Nisa ayat 137, Allah berfirman, Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala yahdihim sabila. Orang beriman, lalu dia kafir, lalu iman, lalu kafir, lalu bertambah kekafirannya, Allah tidak akan pernah mengampuninya dan tidak akan memberikan petunjuk kepadanya, kepada satu jalan pun. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat 90, Allah berfirman, Innal ladhina kafaru ba'da imanim thumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Sesungguhnya orang kafir setelah keimanan mereka, jadi iman, kemudian dia kafir, lalu bertambah kekafirannya, dan ini janji Allah. Orang yang murtad biasanya sulit kembali kepada Islam. Ya. Jadi ada orang kafir masuk Islam, kemudian murtad lagi. Ini sulit untuk kembali ke dalam. Yang ada tambah murtad, tambah kafir. Maka Allah berfirman, tidak akan pernah diterima taubat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun yang kedua, yaitu masalah ibu nabi, bapak nabi, maka terdapat hadis dari Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Maka ini hadis jelas dan sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa bapak Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan Islam ataupun beragama yang lurus tauhid. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Adapun masalah ibu Rasulullah SAW, dan saya tahu ini masalah sensitif, ya, tetapi kita harus menjelaskan. Nabi Muhammad SAW ibunya pun beliau dilarang untuk memintakan ampun untuk ibunya. Ketika beliau meminta izin untuk berziarah kubur, diperbolehkan. Ketika beliau meminta izin untuk memintakan ampun, diharamkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan. Dan itu pun terjadi perbedaan. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dalam agama yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi pendapat yang lebih kuat yang saya sebutkan tadi. Dan tidak heran karena petunjuk berasal dari Allah. Paman bapak Nabi Ibrahim apa? Musyrik. Kemudian bapak Nabi apa? Istri dari Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut, musyrik. Kafir, tidak beriman. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kemudian kita menolak hadis beliau, ya. Kita ingin menghormati beliau, tetapi dengan cara yang dianjurkan dan diberikan contohnya oleh Rasulullah SAW. Jadi agama ini bukan dengan perasaan, tetapi agama ini dengan dalil. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin ulun tanyakan pertama, apakah dalam mentalkin itu hanya kalimat la ilaha illallah tanpa adanya Muhammadur Rasulullah? Kemudian yang kedua, apa penjelasan ayat yang sering digunakan sebagian sebagai dalil tentang bolehnya tawassul bil amwat, kemudian bahwa Nabi itu datang pada saat maulidan, yaitu ayatnya la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, yang dimaksud dengan setiap yang bernyawa itu mati, yang bukan yang bernyawa di dalam situ, tapi setiap yang bernafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah dan nafsu syahwat. Mereka mengatakan bahwa nabi, sahabat dan golongan-golongan yang soleh itu tidak termasuk di dalam ayat tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, jazakallah khair, Pak. Namanya siapa, Pak? Sofani. Ya. Selamat datang di Masjid Imam Syafi'ah. Mudah-mudahan bisa datang kembali setelahnya. Yang pertama, masalah wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57. Perhatikan ayatnya. Ini yang sering digunakan oleh orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang yang sudah mati. Allah berfirman, "Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Artinya, mereka orang-orang yang berdoa dan mencari kepada Rabb-nya wasilah. Mereka yang berdoa dan mencari kepada Rabb-nya wasilah. Siapakah di antara mereka yang paling dekat dan mereka berharap rahmat-Nya, takut siksa-Nya? Sesungguhnya siksa Allah sangat ditakuti. Ayat ini kalau Bapak bisa lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwa wasilah yang dimaksud adalah mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan berarti menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Nah, itu jawaban atas ayat yang pertama yang Bapak sebutkan. Ayat-ayat yang sering digunakan oleh orang-orang yang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Dan saya bertanya dari hati yang paling dalam, bagusan mana kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita melalui perantara? Bagusan mana? Secara fitrah manusia dan logika manusia bagusan langsung. Apalagi di sana ada firman Allah yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan langsung untuk kalian. Nah, ini satu. Yang kedua, adapun dalil yang digunakan tadi ayat yang berbunyi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya, dan janganlah kalian sekali-kali mengira orang-orang yang meninggal di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu amwatan, mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup di sisi Rabb-nya dalam keadaan diberikan rezeki. Jawabannya mudah, surat Ali Imran ayat 169. Jawabannya mudah. Dari ayat ini, saya baca ayatnya sekali lagi. Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu mati, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Saya bisa membantah orang yang bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dari ayat ini beberapa bantahan. Jadi itu sudah biasa bahwa ayat yang dijadikan sebagai dalil malah dijadikan sebagai pemberat perkataan mereka, bukan dalilnya. Satu bantahannya, ayat ini mana dalilnya boleh bertawassul dengan orang yang sudah mati? Mana dalilnya? Sisi pendalilannya dari mana? Paham maksudnya? Artinya kebolehan bertawassul dengan orang yang sudah mati dari mana? Ayat ini kan cuma mengabarkan bahwa kita tidak boleh mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup, diberikan kehidupan di pohon-pohon surga, ruh mereka diberikan rezeki oleh Allah. Adapun masalah bertawassul, tidak ada pendalilan dari ayat ini. Itu satu. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi, "Inda rabbihim yurzaqun." Mereka diberikan rezeki di sisi Allah. Bagaimana kita mau bertawassul dengan orang yang mereka itu dapat rezeki dari Allah? Mereka aja ditolong Allah, bagaimana kita bisa minta tolong kepada orang yang ditolong? Paham maksud saya? Itu dua bantahan untuk ayat yang kedua. Adapun ayat yang ketiga, apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kemudian ditafsiri tadi, kematian tersebut adalah kematian nafsu, kematian perintah kepada keburukan, perintah kepada, maka pertama, tafsiran itu dari mana? Hah? Karena kalau metodologi ilmu tafsir, tafsiran yang paling utama, kalau Allah berfirman, yang paling bagus tafsirannya siapa yang menafsirkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adakah firman Allah yang menunjukkan bahwasanya dha'iqatul maut, merasakan kematian, bahwasanya kematian di sini adalah kematian nafsul lawamah, nafsul ammar bisu, nafsu syahwah? Belum ada. Satu. Tafsiran yang paling bagus kedua adalah tafsiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga belum dapati bahwa tafsiran nafsul dha'iqatul maut di situ adalah ketafsiran kematian nafsu-nafsu-nafsu yang ada. Tafsiran yang ketiga yang paling bagus dari para sahabat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, kemudian para tabi'i, yang ada dha'iqatul maut yang dimaksud di sini adalah kematian yang benar-benar mati, mufaraqatul ruhil badan, berpisahnya ruh dengan badan. Buktinya apa? Lihat buktinya. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyam. Setiap yang bernafas, yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Menunjukkan ini mati yang berpisah ruh dan badannya, bukan mati hawa nafsunya. Lalu kemudian yang paling mendasar pertanyaannya, dari dalil mana yang menunjukkan bahwasanya ayat 185 dari surat Ali Imran dibolehkan bertawasul dengan orang yang sudah mati? Mana pendalilannya? Makanya saya sering, para ulama sering mengatakan, dalil yang digunakan untuk perkataan-perkataan yang menyimpang dari ajaran Allah itu biasanya pendalilannya lebih memberatkan kepada selain pendapat mereka. Ya, jadi seperti itu. Dan contoh yang paling mudah, Pak, yang paling mudah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Pernahkah para nabi bertawasul dengan nabi-nabi yang sudah mati, yang meninggal, ataupun para sahabat pernahkah bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal? Maka di sini belum kita dapati contoh yang jelas dari para sahabat Nabi. Lihat ya, ketika kemarau di kota Madinah, yang menjadi pemimpin Umar bin Khattab, khalifah. Kemudian pada waktu itu ada Abbas, paman Nabi. Nabi Muhammad Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna," dulu kita, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita natawassalu binabiyyina. Kita bertawassul dengan doa nabi kita. Artinya kita minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Kalau ketika beliau masih hidup. Nah, sekarang beliau sudah meninggal, maka Abbas, anta ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fad'u lana, berdoalah untuk kami. Jadi sangat memungkinkan pada waktu itu, kalau seandainya bertawasul dengan orang yang sudah mati diperbolehkan, Umar bin Khattab akan bertawasul dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata tidak. Yang terjadi, Umar bin Khattab malah memerintahkan siapa? Abbas, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih hidup. Ah, itulah pekerjaan ulama salafus saleh. Ya, demikian. Ada yang lain? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan dari pendengar dakwahsunnah.com dan Radio Gema Madinah 93,7 FM. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, apakah kita dibenarkan mendatangi dukun atau tukang ramal untuk berhujah bahwa apa yang dikerjakan dukun tersebut adalah pekerjaan syirik? Mohon nasihatnya. Ulangi pertanyaannya. Apakah kita dibenarkan mendatangi dukun atau tukang ramal untuk berhujah bahwa apa yang dikerjakan dukun tersebut adalah pekerjaan syirik? Mohon nasihatnya. Ya. Pertanyaan kedua. Saya jawab dulu. Pertanyaannya, jawabannya adalah boleh kalau seandainya memang maslahatnya diharapkan itu, bukan malah diguna-gunainya. Ya, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bertanya kepada Ibnu Sayyad. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang dukun namanya Ibnu Sayyad. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengira bahwasanya dia itu dajjal. Ternyata dia adalah dajjal min dajjajilah. Itu tukang dusta, tukang ramal, dukun, tukang sihir. Dari dukun-dukun yang ada. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Wahai Ibnu Sayyad, saya dapat wahyu. Kira-kira apa wahyu saya?" Maka dia mengatakan, "Ad-duh." Ya, dia mengatakan ad-duh. Saya tulis biar lebih dipahami. Dia mengatakan ad-duh. Ya. Ternyata dia cuma sampai ini saja. Diberitahukan oleh jin-jin hanya sampai sini saja. Alif, lam, dal, kha. Padahal yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah surat Ad-Dukhan. Nah, lihat alif dan nunnya ketinggalan dia. Ya, alif dan nunnya apa? Ketinggalan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan ikhsa'du wallah falan ta'lua qadrak. Artinya celaka engkau wahai Musa Allah, kedudukanmu tidak akan pernah bahagia ataupun tidak akan pernah tinggi. Nah, ini boleh untuk mengatakan kepada orang-orang seperti itu bahwa perbuatannya adalah keliru. Tetapi saya takut kalau dibolehkan itu nanti merusak rumah, kemudian terjadi kegaduhan, ya. Maka lebih baik kalau tidak ada maslahat yang diharapkan dengan sangat, lebih baik tidak perlu seperti itu. Ya, kecuali kalau mungkin bisa dinasihati dengan baik, orang yang menasihati pun dipandang oleh dia, maka ini tidak mengapa. Nah, pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz. Adik, saya ingin bertanya, terkadang di hati saya berkata sesuatu yang buruk, yang sekiranya saya ucapkan atau saya lakukan dengan raga saya merasa itu dosa yang benar-benar besar. Tapi terkadang di satu sisi hati saya juga menolak bisikan dalam hati saya tersebut. Dan buat saya begitu sedih Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Saya minta solusinya Ustaz agar karena saya benar-benar takut itu jadi dosa yang benar-benar besar. Terima kasih sebelumnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan dari orang galau. Pertanyaannya pun galau. Artinya pertanyaannya umum, bingung gitu, enggak jelas. Yang jelas begini, saya ingin sebutkan bahwa mintalah ketetapan hati kepada Allah. Kemudian ingat baik-baik rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati ma lam tatakallam au ta'mal." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku selama dia belum berbicara dan belum melakukan. Selama masih bisikan hati, maka terus beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada pertanyaan pertanyaan yang buruk, misalkan di dalam hati buruk pertanyaan itu, siapa yang menciptakan Allah? Ini buruk pertanyaan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah tanda orang beriman, dan mintalah perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, yang lain masih sisa sekitar berapa? Nah, ini sepertinya untuk kajian tauhid. Waktunya kita rubah ya, 8:30 baru berhenti, baru pertanyaan. Jadi mohon dimaklumi. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada dikatakan kita tidak boleh meminta ampun atau mendoakan orang yang musyrik. Ya. Bagaimana hukumnya kalau untuk mendoakan orang yang meninggal secara tidak baik lah, meninggal bunuh diri kah atau yang kurang lebih seperti itu. Pertanyaan kedua, jika kita dulu pernah melakukan perbuatan musyrik gitu ya, seperti bukan kedukun malah mungkin kita melakukan praktek seperti itu gitu. Kita untuk bertaubat atau benar-benar ingin tahu untuk praktek seperti itu kan kita ada harus belajar macam-macam. Untuk benar-benar tahu yang kita pelajari dulu sudah kita habis gitu, seperti apa gitu. Bagaimana? Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama yaitu masalah mendoakan orang yang selain musyrik. seperti mati dalam bunuh diri, mati karena kecanduan khamar, mati karena gantung diri dan semisalnya, maka ya ayatnya atau bahaya 113 itu melarang orang musyrik. Orang beriman mintakan ampun untuk orang musyrik, itu yang dilarang. Adapun selain dari dosa-dosa tidak mengapa. Makana lil musyrikin. Ya makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Nabi dan orang-orang beriman tidak pantut, tidak pantas, tidak cocok untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik. Adapun orang yang mati dalam dosa besar seperti berzina, minum khamar, ya, kemudian berjudi dan semisalnya, maka yang seperti ini masih boleh disolati, masih boleh didoakan. Dan ini pelajaran menarik bagi seorang yang berakidah ahlu sunnah, beda dengan berakidah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kufur, keluar dari Islam. Orang ahlu sunnah tidak, ya. Dia melakukan dosa besar, dia berdosa atas dosa besarnya, dan dia masih dalam keadaan Islam. Ya, kabiron, para ulama mengatakan huwa murtakibul kabirah kabirun bikabiratihi wa huwa tahtal masyiah. Begitu para ulama akidah mengatakan. Dia pelaku dosa besar dengan dosa besarnya dan dia di bawah kehendak Allah. Apakah Allah ingin mengampuninya atau tidak mengampuninya? Wallahu a'lam. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bertobat, sebenar-benar tobat dari kesyirikan. Misalkan saya dulu pernah pakai susuk misalkan. Maka bagaimana caranya? Caranya bertobat, pertama bertobatnya ikhlas, bukan karena tuntutan apa-apa, hanya karena ridha Allah. Yang kedua menyesal, meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga memutus hal tersebut sama sekali, tidak melakukan lagi, memutus dosa itu. Yang keempat bertekad untuk benar-benar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, adapun sisa-sisa dari ilmu yang pernah kita pelajari atau yang pernah kita untal misalkan, ya, yang pernah dimakan ataupun yang pernah diminum, nah, ini bagaimana? Maka banyak-banyak diruqyah diri kita, banyak-banyak diruqyah. Adapun perabotan-perabotan, alat-alat yang dulunya mungkin jimat, mungkin yang semisal dengannya, maka diruqyah dan dimusnahkan. Dimusnahkan di sini dibakar, ya. Kemudian sudah selesai, jangan diminum itunya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini ada pertanyaan tadi dua. Bagaimana praktek bertobat atas kesyirikan yang pernah kita lakukan? Bagaimana cara sholat taubat yang benar? Maka cara sholat taubat, dan ini termasuk amalan yang bisa dilakukan, yaitu sholat taubat. Itu hadis sahih dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aznabal 'abdu tsumma tawadda'a fa shalla raka'atain tsumma istaghfara fa ghafara Allahu lahu." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia ngambil wudu, kemudian dia salat 2 rakaat, lalu dia beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Akhirnya para ulama mengatakan itu salat taubat. Padahal Rasulullah SAW tidak menyebutkan itu salat taubat, tetapi boleh dikatakan sebagai salat taubat. Ya. Dan itu bisa dilakukan untuk orang-orang yang pernah melakukan dosa. Apapun, dosa kesyirikan kah, dosa yang lain kah? Wallahu a'lam. Tatkala Abu Thalib akan meninggal, ini adalah cerita yang sudah diketahui oleh bapaknya Sa'id ibn Musayyib, bahwa setelah kejadian itu Abu Thalib meninggal. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat melakukannya belum tahu bahwa setelah itu Abu Thalib meninggal. Maka seperti yang sudah saya singgung, ini beliau bertanya tentang bahasa. Seperti yang sudah saya singgung, dari kata akan meninggal ini juga bermasalah sebenarnya. Jadi akan meninggal di sini bukan berarti dia dalam keadaan sekarat, akan tetapi dia dikatakan akan meninggal yaitu dalam keadaan sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya. Dan tanda-tanda bahwasanya dia sulit diharapkan kesembuhannya itu sangat terlihat dari keadaannya. Itu yang dimaksudkan dari akan meninggal. Wallahu a'lam. Ya, sudah jam 9. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Saya umumkan kepada bapak ibu saudara saudari sekalian, karena mendekati kurban, maka pada malam Ahad di Masjid Imam Syafi'i akan ada kajian umum Islam yang berjudul permasalahan seputar kurban. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghadirinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.